Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fayaqbalallahu sidafsi wa iyaku bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali diberikan kekuatan, kesempatan dan nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bersama-sama melanjutkan kajian hadis kita, yaitu pembahasan sahih atau kitab sahih Al-Bukhari. Semoga Allah memberikan kemudahan pada apa yang akan kita pelajari, mudah untuk dipahami dan dapat diamalkan. Dan yang lebih penting, apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal saleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan hari ini membahas hadis yang ketiga. Hadis ketiga masih dalam kitab Bad'ul Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Permulaan turunnya wahyu. Dan hadis yang akan kita baca ini agak panjang insyaallah ya. Saya ingin berikan kesimpulan dulu dengan cepat dari pembahasan yang lalu. Di hadis yang pertama, ya, Imam Al-Bukhari membuka uraian hadisnya dengan bab niat. Ini agak unik ya, dan ini kebiasaan para ulama. Bab pembahasannya tentang wahyu, kok hadis pertama tentang niat. Demikian pula nanti di kitab-kitab lain seperti Riyadhus Shalihin misalnya, Riyadhus Shalihin. Bab pertama tentang ikhlasah, ya, tapi hadis pertama tentang niat. Ya. Jadi karena itu ada pesan penting di Al-Bukhari di sini, ya, bahwa apapun yang kita pelajari, kalau kita ingin jadikan sebagai bagian dari ibadah, maka luruskan dulu niat kita. Ya, luruskan dulu niat kita. Termasuk Anda datang ke sini untuk menunaikan ta'lim, ya, tolong luruskan niat. Datang bukan karena ingin ketemu kawan, bukan hanya sekedar misalnya ingin berjumpa dengan ustaz dan lain sebagainya. Itu simpan di luar. Ya, saat sudah kita mulai duduk mendekat di rumah Allah, maka niat kita serahkan sepenuhnya karena Allah saja. Ya. Maka turunlah hadis innamal a'malu binniyat. Itu yang sudah kita baca. Dan di ujung akhir hadisnya, kesimpulan kedua, ya, disampaikan pula oleh Imam Al-Bukhari, motif yang paling utama seringkali muncul saat manusia beraktivitas itu ada dua motifnya. Kalau tidak cari dunia atau mencari perhatian dari makhluk sekitar, termasuk dalam hal agama nanti, hati-hati, ini godaan terbesarnya. Godaan ikhlas itu, kita diminta beramal untuk ikhlas. Godaan ikhlas umumnya ada dua, kata Imam Al-Bukhari mengutip hadis ini. Yang pertama, tamankan khidmatuhu ila dunia, ada karena kepentingan materi, dunia. Demikian, memang judulnya takdim, judulnya untuk belajar agama, tapi tidak sedikit orang datang ke takdim, motif utamanya bukan takdim. Ada yang jualan, ada yang nagih utang, ada yang macam-macam. Ada yang menawarkan barang, ada yang menawarkan jasa, motifnya banyak. Maka beliau memberikan rumus, itu tidak dipersalahkan. Tapi saat akan takdim, simpan semua motif itu di luar, takdim dulu karena Allah, setelah selesai itu, baru urusan dunia diselesaikan. Ini rumusnya. Tidak salah Anda profesi berjualan buku, sambil ingin takdim, tapi jangan jadikan takdimnya sebagai sampian, itu tidak tepat. Maka ilmu yang diperoleh akan nyambi saja. Nyambinya itu jualan bukunya, taklim yang utamanya. Saat taklim berlangsung, fokus kepada taklimnya, selesai, maka dunia itu yang kemudian akan diadakan. Baik kuenya, bajunya, bukunya, dan sebagainya. Ya. Jelas ke sini? Kalau Nabi menyampaikan itu pasti terjadi, pasti kejadian. Bukan hanya dalam urusan hal-hal duniawi, dalam hal keagamaan pun pasti ada motif itu. Karena itu tidak sedikit kita dapatkan misalnya di masjid yang jami, masjid besar, Jum'atan pun itu dimanfaatkan betul untuk mencari dunia. Ya. Misalnya kita ke masjid besar, tidak perlu saya sebutkan. Ya. Kita dapat misalnya ada yang jualan baju, jualan sepatu, macam-macam. Itu tidak salah. Tapi kalau kita ingin melakukan amalan, semua amal dihisab oleh Allah tergantung pada niatnya. Rumusnya kejar akhirat dulu, maka dunia akan mengikuti. Ada juga yang ingin punya kepentingan menarik perhatian dari orang sekitar. Ya. Di zaman Nabi ada yang hijrahnya itu karena ingin dapat perhatian dari pasangan hidupnya. Ada seorang lelaki menginginkan menikah dengan perempuan bernama Ummul Qais, ya, atau berjuluk Ummul Qais. Maka dia ingin hijrah karena ingin dapat perhatian dari Ummul Qais itu, ingin menikahinya. Ya. Itu contoh saja. Karena nanti di zaman berikutnya ada para orang yang datang ke satu momentum walaupun acaranya keagamaan tapi motifnya ingin dapat perhatian. Mungkin ingin ketemu dengan kawannya, ya, sekedar ingin lihat ustadznya, ingin ada pertemuan dengan yang lain, janjian di tempat taklim mungkin terjadi. Maka hadis nabinya arahkan dulu pada kepentingan agamanya, dunia akan diikutkan di situ. Jelas enggak sih? Ini kesimpulan hadis yang pertama. Kalau kita sudah meluruskan niat, siap untuk belajar, seakan-akan Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan, saya menulis kitab ini sudah meluruskan niat dulu. Motifnya bukan karena ingin dipuji oleh manusia di zaman manapun. Motifnya bukan ingin mendapatkan materi, karena itu Imam Al-Bukhari tidak pernah menetapkan royalti dari kitabnya. Masya Allah. Perhatikan, umat dulu menulis kitab memberikan manfaat. Umat sekarang mengambil manfaat dari kitab umat dulu ingin mendapatkan royaltinya. Umat dulu melahirkan karya kepentingan akhiratnya. Umat sekarang mengambil karya umat terdahulu untuk mencari dunianya. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Masya Allah. Satu kali ada seorang penerbit kirim message ke inbox saya menyampaikan, Ustaz, maafkan saya, ini sudah menyampaikan saya buku Ustaz sudah agak banyak tapi kemudian tidak ada ESPN nya katanya, maka alangkah baiknya supaya tidak digunakan pada hal-hal yang menyimpang, pakailah ESPN sebagai, saya tidak jawab ya. Karena saya setiap penulis itu meniatkan dalam hati, siapapun yang ingin mengambil manfaatnya, ambil manfaatnya ya. Saya tidak memerlukan rakyat di dunia dan sebagainya ya. Jadi itu hanya mengutip dari karya-karya ulama-ulama dulu ya. Saya ambil kutipan dan sebagainya, maka bagaimana bisa mengambil keuntungan dari situ ya. Kalau Anda pedagang silakan, tapi saya penulis ya. Nah jadi silakan, Anda mau kalau belum dicetak lagi silakan copy, silakan ambil manfaatnya. Dan saya tidak menuntut apapun, termasuk kalau Anda ingin jualan dari situ silakan ya. Jadi yang paling penting, bagaimana kita menghasilkan sesuatu bermanfaat, niat itu yang paling utama. Niat dunia, dapat dunia. Niat akhirat, dapat akhirat ya. Tapi bukan berarti tidak harus teliti, teliti itu penting ya. Barangkali menulis ISBN juga penting supaya menunjukkan bahwa ada karya yang pernah dibuat untuk pelajaran, kerapian, administrasi dan sebagainya. Ada ya, contoh demikian. Nah, Imam Al-Bukhari mengatakan, saya sudah meniatkan ikhlas karena Allah insya Allah, dimulai dari sini, maka siapapun yang memulai pembahasan di kitab ini pun harus meluruskan niatnya, membetulkan orientasi belajarnya, maka lakukan karena Allah. Ini saya ulang kembali kesimpulannya untuk memberikan pesan, jangan sampai sudah datang ke sini kita akan belajar, pahala Allah sudah siapkan tapi niat kita berbeda, tidak turun kepada kita. Jadi mari kita perbaiki niat kita dulu, sempurnakan karena Allah, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah dan bisa diamalkan ya. Karena sifat pembelajar dalam menangkap pelajaran ada tiga. Ada tiga ya. Satu, cepat menangkap ya, cepat menangkap pelajarannya. Masuk ke akal. Masuknya ke akal, cepat akal menangkap paham. Tapi sayang, tidak masuk ke hati, sehingga agak susah diamalkan. Cepat menangkap, sulit diamalkan. Masuknya ke akal, tidak masuk ke hati. Seperti disebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-14. Ada orang beriman kata Quran, cuma nyampe di lisan saja. Tidak nyampe ke hati. Qalatil a'rabu amanna. Sementara orang-orang Arab Badui desa, ya. Jadi ada a'rabun, ada a'rabun, itu lain. Hati-hati bagi yang familinya sedang berhaji atau Anda belum berangkat, akan berangkat, saya berikan ilmu sebentar ya sebelum kita baca hari ini. Jadi ada a'rabun, ini al-a'rab, ada a'rabun atau al-a'rab. Pakai alif lam al-a'rab. fokus kita. Anda bisa lihat di Quran 149 ayat 14 misalnya. Qalatil a'rabu, padahal Allah bisa mengatakan qalatil a'rabu. Kenapa di sini menggunakan a'rab? Nah, ada juga kalam a'rab. A'rab itu artinya orang Arab kota. Orang kota. Orang kota. Kalau Arab itu orang Arab Badui, desa, pedesaan. Orang Arab Badui. Apa bedanya? Kalau orang Arab kota di Arab itu kulturnya Pak Ibu sekalian itu cenderung berpendidikan dan punya perilaku yang sopan. Ya. Di tingkat pendidikan yang bagus dan sopan orangnya. Jadi kalau bicara baik, penampilannya bagus, ya, pendidikan baik, itu yang subhanallah kalau musim-musim haji itu sering membantu. Ya. Ada suka ada kontainer datang para muhsinin katanya, datang. Ya. Pakaian baik, kalau ada mobil dia bantu, ya, naik turun gratis, itu Arab. Tapi kalau Arab, Arab itu orang Arab desa, Badui. Umumnya, walaupun tidak semuanya, karakter umumnya itu keras, ya, sulit. Susah diatur. Makanya nanti ada ayat al-aqrabu asyaddu kufran wa nifaqan. Ya. Orang Arab Badui itu paling susah diaturnya, paling susah dan paling sering sekali menyimpang. Ya. Paling sering menyimpang walaupun tidak semuanya tapi umumnya demikian. Karena tinggal di padang pasir, situasi panas, makannya daging, ya, sering pindah-pindah itu membentuk pada karakter. Ya. Makanya jangan heran kalau nanti kisah orang berhaji itu mesti juga teliti. Dengan siapa bergaul, taksi yang mana kita naiki. Kalau tampilan luarnya bisa, maaf, pakaiannya bagus, rapi, baik, itu Arab, tenang kita naiki. Tapi kalau Arab, misalnya, hati-hati dengan karakternya, bukan dengan orangnya. Ya. Karena orang Badui desa di Arab dengan desa di kita itu berbeda. Kalau orang desa kita ada lugu, sopannya luar biasa, Arab tidak, keras. Makanya suaranya kencang-kencang. Yang kalau Anda naik taksi, ya ini seringkali ada informasi kalau naik suami istri, pasti suami duluan, istri belakangan. Kalau turun, kebalik, istri duluan, suami belakangan. Kalau mobil mogok, dua-duanya mesti turun, jangan salah satu turun. Ya. Itu mesti begitu, karena seringkali terjadi hal yang tidak diharapkan. Ya. Begitu suami naik, misalnya istrinya naik duluan, mobil jalan. Ya. Ada yang mogok di tengah-tengah, saya 2010 ada kejadian laporan. Mobil mogok di tengah-tengah, diminta suami untuk turun, dorong. Kamu kan laki-laki katanya kuat. Turun saja, kalau begitu didorong, mobil lari. Istri terbawa. Ya. Dan tidak ditemukan. Biasanya kalau ditemukan, hanya di padang pasir dan sebagainya. Itu jadi negeri yang suci, tapi tidak semua orang yang masuk ke situ hatinya suci. Ya. Sering terjadi pencurian, macam-macam, dan sebagainya. Tapi jangan menghukumi keseluruhannya. Ini isyarat saja. Ini isyarat saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada orang kata Quran yang imannya cuma sampai ke lisan. Qalatil a'rabu amanna, ada sementara orang Arab Badui datang pada Nabi menyampaikan kami telah beriman ya Rasulullah. Itu Nabi tidak jawab. Ayat yang turun, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum beriman seperti yang sesungguhnya. Ya. Walakin qulu aslamna, cukup katakan kami baru masuk Islam. Jadi ada yang imannya cuma sampai ke lisannya saja. Ya, saya Islam, saya mukmin, KTP-nya Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, sementara imannya belum sampai ke hati. Ya, kalau sudah sampai ke hati, iman yang sampai ke hati dipakai oleh Allah melalui muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, dari telinga masuk ke otaknya, tembusnya ke hati dulu. Ya, hatinya memerintahkan, ke otak siapkan. Siapkan sekarang, siap-siap sudah ada. Maka tangan akan mulai mencari pakaian terbaik, kaki akan mulai melangkah, telinga akan merespon, mata mulai melihat yang baik-baik. Itu kalau tembus ke hati. Kalau cuma ke akal saja, pikiran bisa banyak. Mana yang paling kepentingannya dengan akal kuat, itu yang dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf, ini sudah ada, tapi tidak teruskan dulu rapatnya. Sholat bisa belakangan setelah selesai rapat. Masuk akal, tidak masuk ke hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, apakah Ibu mau sholat dulu? Ada mau sholat di bawah? Tidak, Pak. Sholat duhurnya masih agak panjang. Ini saja takut diskonnya nanti habis. Hati-hati. Ya. Itu yang masuk ke akal, di lisan keluar, tapi tidak masuk ke dalam hati. Jadi ada orang yang belajar masuk ke akal, ya, tapi tidak masuk ya, ke ke hatinya, cepat tangkapnya, sulit mengamalkannya. Maka sebelum Anda belajar, ada doa nanti yang diajarkan, sudah pernah saya bacakan di sini, okay? Supaya kita bisa menangkap dengan cepat, mengamalkan dengan mudah. Ada yang kedua, ini menarik. Lambat maksudnya, tapi mudah sekali mengamalkannya. Ada tipikal begitu. Ada tipikal begitu, sulit menangkapnya seperti apa, tapi mengamalkannya semangat sekali. Bahkan subhanallah, tidak perlu banyak teori, ada orang disampaikan saja, langsung dikerjakan. Ada yang mikir, dia agak lambat nangkap, sulit mencerna, tapi kalau sudah hanya paham, tidak tunggu besok, saat itu dia lakukan, insyaallah. Yang ketiga, ini yang luar biasa, mendapatkan karunia dari Allah. Cepat dia menangkap, cepat dia mengamalkan. Ada sebagian sahabat yang didoakan langsung oleh Nabi supaya cepat menangkap dan cepat mengamalkan. Kalau sahabat dewasa, namanya Abdurrahman, punya bapak namanya Sahar, Abdurrahman bin Sahar. Sebelum masuk Islam namanya Abdusyams, tinggalnya di Persia. Pindah dari Majusi kepada Kristen. Dari Kristen mendengar informasi ada Nabi, gelisah hatinya. Dengan informasi ada Nabi di Madinah, pergi ke Madinah. Masuk Islam ketika melihat Nabi saja, melihat Nabi auranya, taklimnya, kata-katanya, langsung mengucapkan syahadat. Jadi ada orang baru kelihatan wajahnya saja, itu sudah bisa luar biasa, karismanya datang. Tapi tidak sedikit orang yang sudah menerangkan pun kebanyak-banyaknya tidak percaya kita orang. Ada orang masya Allah, luar biasa, baru lewat saja orang sudah mengerti kebaikannya. Tapi ada orang yang menerangkan berkali-kali, membawa nama Allah, tak yakin juga. Ini Abdusyams, lihat Nabi, langsung beriman, masuk Islam, diganti namanya oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Karena beliau sadar, Nabi sudah sepuh, ya, dan punya keyakinan mungkin tidak lama bersama Nabi, maka ditunggangi oleh beliau. Saya pasti tempet di Nabi ini, ikuti Nabi ini kemana pun beliau berada. Sahabat lain nunggu taklim di masjid, nunggu di tempat tertentu, ini Abdurrahman, subhanallah, ditunggu Nabi langsung di depan rumahnya. Dilihat di hati, kalau Rasulullah keluar, dicatat oleh beliau bagaimana cara berjalannya. Kalau dipanggil menengok, dicatat bagaimana cara menengoknya. Dan tidak nunggu lama, saat belajar tahu seperti itu, langsung dipraktikkan saat itu juga. Cara menengoknya, cara makannya, cara minumnya, cara sholatnya, dan punya cita-cita ingin berjumpa, tidak dipisahkan dengan Nabi di akhirat, plus mewariskan kepada generasi setelahnya. Ditulis, dibuat, dikumpulkan supaya kita pun bisa mempelajari. Satu kali Nabi menerangkan tentang terkasih sayang dengan binatang, tidak hanya dengan manusia. Masya Allah, umat Islam itu begitu sayangnya pada binatang, nyembelih pun mesti hati-hati. Kata Nabi, idza dzabahtum fahsinu dzbha, kalau Anda menyembelih maka baguskan sembelihan. Caranya tajamkan pisaunya, hewan hadapkan ke kiblat, pisahkan dengan hewan yang lainnya. Jadi saat tidak lama hati-hati ya, jangan iseng. Bawa kami satu di bawah, kamu tunggu gilirannya sebentar lagi. Bawa kami, ada yang lebih iseng, kalau mau lihat dulu untuk percobaan, ayo. Yang satu disembelih, yang satu suruh lihat, nah, itu keterlaluan. Simpan, sembunyikan, yang satu tajamkan. Dan cara menyembelih pun diatur, naik. Fa'ahsin dan dzbha, perhatikan. Dalam hal menyembelih pun Nabi masih merasakan juga supaya tidak menderita dalam kesakitan, percepat. Bagaimana sayangnya Rasulullah. Itu sahabat Abdurrahman, begitu mendengar cerita itu langsung beliau praktekkan. Padahal baru masuk Islam. Di jalan pulang ketemu anak kucing, dibawa anak kucingnya, kehilangan hidupnya, menggeong-geong, dibawa oleh beliau, dibawa ke rumahnya, tiba malam disimpan di atas pohon yang besar lebar, diselimuti, ditunggu, dan sejak peristiwa itu tidur di bawah pohonnya, tidur ditungguin. Kalau butuh makan dia bangun, dia kasih makan, masya Allah. Satu kali dibawa anak kucing, setiap kesempatan dimasukkan ke jubahnya. Dalam bahasa Arab, kalau kucing liar, ada dua jenis kucing. Kucing liar itu dinamakan dengan horokun, horok. Kalau kucing rumahan dinamakan dengan kitpun, kitpun. Israf ke dalam bahasa Inggris jadi kitty. ada Hello Kitty itu. Itu dari bahasa Arab, itu. Makanya Hello Kitty itu kucing rumahan, jadi bantal, jadi apa gitu ya. Baik. Itu dari bahasa Arab, kitten. Kitten. Tapi kalau kucing dia itu hurratul. Kucing dia. Jadi Abdurrahman menemukan kucing dia atau kucing rumahan? Anak kucing liar, anak kucing. Kalau anak kucing ya, Hurrah itu induknya, anaknya Hurairah. Hurairah itu. Dibawa-bawa, dimasukkan jubahnya. Begitu di jalan, dipraktekan itu berpapasan dengan Rasulullah. Saat berpapasan, nah keluar anak kucing kecilnya, disebut oleh Nabi, Anta Abu Hurairah. Kamulah Abu Hurairah, bapaknya anak kucing kecil. Sangat peduli pada anak kucing kecil seperti bapak peduli terhadap anaknya. Dirawat, dijaga, dikasih makan dan sebagainya. Sampai saat ini dikenal dengan Abu Hurairah. Tidak ada orang yang peduli pada kucing seperti ayah peduli pada anak. Coba cek. Ada enggak yang seperti itu sampai sekarang? Ibu mau boleh jadi Ummu Hurairah belum ada. Bawa anak kucing ke talib dibawa, ke pasar dibawa, susah ya. Manusia sekarang aneh, bukan perhatian yang diberikan, ketidakadilan yang tampak. Coba itu, tadi saya baru dari kalangan soal membahas nama. Coba lihat, binatang-binatang itu namanya bagus-bagus. Meli, ya. Macam-macam. Susan, itu anjing yang dikasih nama itu. Anjing kecil gitu. Ada kucing. Begitu ngasih nama anak, Masya Allah, Saiton, go to school, Happy New Year. Itu karena belum tahu, karena belum tahu. Ya, kita doakan, jangan dicela, ya, jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Doakan dulu, berikan ilmunya, Insya Allah akan ada perubahan. Baik, jadi itu. Kenapa saya sampaikan ini, bagian ketiga? Ya. Coba lihat itu sahabat dewasa. Ada sahabat kecil, namanya Ibnu Abbas, anaknya Abdullah dan Asli. Nama aslinya Abdullah, punya bapak namanya Abbas, paman Nabi, usianya 3 tahun, lebih tua Nabi. Lebih tua Nabi, ya. Masya Allah, dirawat dengan baik. Saya pernah sampaikan kisahnya. Abbas ini, tolong undang ini ya, bagi Anda yang masih aktif para ayah. Abbas ini orang sibuk, bisnisnya banyak, tapi tidak ingin ketinggalan informasi dari Nabi. Beliau menghafal Quran, menghafal hadis saat libur, seperti bapak sekarang, ya. Tapi kalau sedang aktif bekerja, tidak ingin kehilangan materi dari Nabi. Anaknya yang kecil disimpan di majlis Nabi untuk belajar. Walaupun dari kecil, dari mulai merayap, merangkak. Dari mulai merangkak. Apa yang terjadi? Muncul rasa cinta dari anak ini kepada Rasulullah. Bahkan saat sedang merangkak, Nabi lewat didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-tawhid. Setelah dewasa, usia 13-14 tahun, Nabi meninggal dunia. Abbas, paman Nabi, hafal 200 hadis. Abdullah anaknya, Ibnu Abbas, hafal 2000 hadis. Usia 13 tahun. Kalau Quran sudah hafal. Saya ingin sampaikan maksud saya. Coba kita sampai ikut taklim kan sudah di mana-mana ini, majlis taklim. Hari ini saja ada yang ikut di A, pindah ke B, ikut ke C, dan sebagainya. Coba Bapak Ibu termasuk golongannya mana? Yang pertama, cepat paham, susah ngamalkan. Catatan sudah satu buku, ngamalkan satu paragraf itu belum. Jangan-jangan satu kalimat itu belum diamalkan. Maka coba lihat, kita bagian yang mana? Atau lambat menerima, cepat mengamalkan. Alhamdulillah pilihan yang ketiga, cepat menerima dan cepat mengamalkan. Yang tidak saya sebutkan, yang tidak ingin terjadi di sini adalah, maaf sekali lagi, lambat menerima dan lambat mengamalkan. Itu paling bermasalah. Paling bermasalah. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ya, disampaikan ini mudah-mudahan kita termasuk golongan yang paling mulia, cepat menerimanya dan mudah mengamalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, hadis yang lalu sudah kita bahas yang keduanya, bahwa sebelum kita memulai bahasan, kita mesti berpatokan pada dalil dulu. Ya, ibadah itu mesti ada dalil. Tidak ada dalil, tidak perlu kreatif kita melakukannya. Dan Allah sangat menginginkan kemudahan. Ya, Al-Baqarah 185. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi kalau hidup kita itu susah, yang salah bukan Allah, yang salah kita sendiri. Karena kadang-kadang Allah sudah buat aturan, tinggal diikuti saja. Tinggal diikuti, subhanallah. Bekerja ada aturan kerja. Kalau mau aturan umum, Al-Baqarah 168. Ingin cepat, Al-Baqarah 172. Ingin cepat dan berkah, Al-Ma'arof 96. Aturannya ada. Sakit ingin minta kesembuhan saat sedang berobat, sakit ikhtiar dengan tawakal. Sakit biasa Asy-Syu'ara ayat 80. Sakit parah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Sedang kesulitan, kesulitan biasa Al-Isra misalnya ayat ke 79 sampai 82. Banyak pekerjaan yang susah Al-Insyirah. Sulit luar biasa sampai dan sebagainya Al-Anbiya ayat ke dari ayat 87 sampai dengan ayat 88. Ada semuanya. Allah bikin aturan. Cuma saya, ada manusia yang keluar aturan, ada manusia yang tidak mau diatur, ada manusia yang bikin aturan sendiri. Jadilah sulit hidupnya. Allah membuat aturan, keluar dari aturan Allah sulit. Karena itu dalam hal-hal tertentu, awas, Allah memberikan ancaman sampai murka supaya manusia tidak mengalami kesulitan luar biasa. Di antaranya terkait ibadah, Allah itu menginginkan gak banyak-banyak, sudah, supaya gak capek. Sholat yang tertentu berapa? Dalam sehari berapa waktu? 5 waktu, baik. Ada yang lebih? Tidak, 5 ya? Pertanyaan saya, paling khusyuk berapa menit sholat? 2 menit, alhamdulillah. Baik, taruhlah 5 sampai 10 menit. Kalau 10 menit dengan sunnahnya lah ya. Baik, jadi dalam sehari 10 kali 5 berapa? 50 menit dengan sunnah semua 1 jam lah. Jadi 24 jam waktu yang diberikan beraktivitas. Allah cuma minta 1 jam saja kurang lebih. Itu pun kita hebatnya luar biasa. Tadi ibu ada yang bilang 5 menit khusyuk ya. Kan dalam sholat permintaan banyak ya. Banyak sekali permintaannya. Perhatikan, duduk di antara dua sujud saja sudah minta 8. Rabbi ighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Masya Allah, 8 permintaan. Subuh 2 kali minta, 2 kali 8, 16 kali subuh saja. 16 item, itu baru duduk di antara dua sujud. Coba nanti besok hari Senin, kalau pekerjaan, Bapak ke kantor, tulis 16 permintaan, datang pada pimpinan. Sampaikan pada pimpinan Bapak, Pak, ini saya ada 16 permintaan, tolong coba di ACC, tapi saya cuma punya waktu 5 menit dengan Bapak. Dikasih gak? Tidak mudah. Kita permintaan banyak luar biasa, tapi cuma punya waktu dengan Allah 5 menit saja. Paling banyak 10 menit saja. Bagaimana apa yang kita miliki bisa terkabul? Itu pun sudah terlambat kalau naikannya. Subuh diminta 4-3 tahapan, baru sholat setengah 6. Ya. Bahkan ada yang baru bangun 8.34, itu pun belum kepikiran sholat. Kalau tidak diingatkan oleh keluarganya. Dan tuntutannya banyak luar biasa. Bahkan dalam keadaan sholat tetap waktu pun, Allah meminta kita cukup aturan Quran surah 59 ayat 7 itu. Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattahu. Aturan ibadah gampang. Sederhana, enggak perlu capek. Kata Allah, apa yang dibawa oleh Nabi, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu, cepat ambil. Nabi sampaikan salat subuh 2 rakaat. Sudah enggak usah tambah 2 rakaat saja. Tidak usah merasa misalnya, ya Rasulullah ulangi, saya masih kuat. Boleh enggak misalnya saya 3? Jangan terlalu soleh. 2 saja, sudah. Sunnahnya ada enggak? Sebelum ada, setelah enggak ada, sudah. Lakukan sebelumnya saja. Dan jangan penasaran. Jangan penasaran. Wa mana hakum anhu bantahu, yang dilarang tinggalkan. Sederhana agama itu. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan, tinggalkan. Gampang. Begitu ada tambah, jadi repot. Jadi ikut tentunya, padahal tidak, wah boleh tidak dan sebagainya, sudah, yang ada kerjakan, yang tidak tinggalkan, sederhana. Gampang, ada dalil, ada contoh, kerjakan, gak ada contoh, ada dalil, kembangkan. Tidak ada dalil, jangan kerjakan. Karena itu Imam Al-Bukhari itu membuka dengan bagaimana kita mengenali dalil sebelum kita beramal. Ketahui dulu. Maka pembahasan pertama tentang kita mubattil wahyi, awal turunnya wahyu, supaya diketahui bagaimana dalil ini bisa datang, bagaimana prosesnya, bagaimana caranya. Jangan-jangan nanti ada orang yang mengaku Nabi setelah datangnya Nabi Muhammad, kita bisa tepis dengan keterangan ini. Kalau tidak sesuai seperti asas turunnya wahyu, tidak seperti keturunannya Nabi, keterangannya Nabi, maka yang seperti ini bisa kita tolak. Jelas di sini? Maka kita mubattil wahyi ingin menerangkan awal turunnya wahyu untuk menjelaskan satu, kalau kita ingin menunaikan satu ibadah, mesti berpatokan pada wahyu, pada petunjuk. Jelas sampai sini? Satu. Yang kedua, kita ketahui dulu bagaimana cara itu diturunkan untuk mengerti perjuangan Nabi dalam meraihnya. Itu keterangan yang pekan lalu, ya. Ada tiga atau dua jenis yang sudah kita bahas. Kadang datang lewat lonceng, gemercik-lonceng, kadang menyerupai sosok manusia, seorang laki-laki, ya. Sekarang kita bacakan hadis yang ketiganya. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Bukir. Al-Bukhari menerima hadis dari Yahya bin Bukir. Qala haddatsana Al-Layth. Beliau menyampaikan kepada kami Al-Layth. An-Uqayr menerima dari Uqayr bin Shihab dari Ibn Shihab, Amrullah bin Zubair dari Urwah bin Az-Zubair, an Aisyah ummul mukminin annaha qalat. Urwah bin Az-Zubair langsung menerima dari Aisyah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang terdekat Nabi. Artinya kalau datang dari Aisyah yang paling tahu tentang Nabi, tahu kebiasaan Nabi, tahu keseharian Nabi, hadisnya kuat posisinya. Kuat, ya. Karena itu Imam Al-Bukhari tidak ragu dalam meriwayatkan. Ya, jelas di sini. Apa yang diriwayatkan kita dengar? Awwalu ma buniya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salih. Ya. Hal pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyunya itu adalah diawali dengan mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-salihah, ya. Mimpi yang baik, yang benar. Baik itu dalam bahasa Arab setidaknya ada tiga kata. Tolong hati-hati, ya, karena nanti di Quran akan ditemukan ketiganya. Akan ditemukan. Satu disebut dengan tayyibun, tayyibun. Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halal tayyiban. Kalau anda temukan tayyib, itu artinya baik secara fisik. Tapi perilaku belum tentu. Karena itu ketika Allah meminta kita cari makan, itu selain yang halal, halal untuk menentukan kebaikan jiwa, tayyib untuk fisiknya, supaya baik fisiknya. Ini tidak cukup halal saja, mesti tayyib juga. Anda dapat uang 5.000 halal, diberikan teh yang masih tidak tayyib, yang datangkan penyakit. Tayyib membuat fisik menjadi baik, tapi belum tentu perilakunya baik. Belum tentu baik. Makanya jangan kaget ada orang namanya tayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Baik. Jadi belum tentu baik. Yang kedua, khair. Kuntum khaira ummatin, ya, khair. Al-Imran 110. Al-Imran 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair. Khair. Khair ini kebaikan baik, tapi masih dalam wujud sifat, belum berbentuk perilaku. Sifat baik, sifat, misal sabar, itu baik, sifat baik, tapi belum kita buktikan dalam bentuk perilaku. Dikasih masalah belum bisa sabar, banyak marahnya, itu sifatnya khair, tapi belum muncul dari segi perilaku. Jujur itu khair, belum muncul dari segi perilaku. Kalau sudah berwujud perilaku, saya jauhkan dulu. Kalau sudah berwujud perilaku, sabar begitu dicela, tahan amarah wal ghadhibina wa ghairu al-Imran 134, ya. Orang salah dimaafkan, wa afina linnas. Kalau kebaikan sifat baik ini berwujud perilaku, maka disebut dengan ma'ruf namanya. Ma'ruf. Baik, jadi ma'ruf. Ini turunannya. Tapi belum tentu sehat. Belum tentu sehat. Pilih mana? Badan sehat, ya, tapi perilakunya buruk, atau baik, ya, tapi sakit-sakitan. Enggak ada pilihan ketiga. Pilih mana? Badan sehat tapi perilakunya buruk, atau baik luar biasa, tapi sakit-sakitan, gimana? Ya. Maka agama kita menyarankan di antara pilihan yang sulit, cari pilihan yang memudahkan, cari yang ketiga. Dia baik, dia luar biasa taat, dan fisiknya juga sehat. Itulah solih. Solih. Dalam diri manusia, perkembangan fitrah orang tua itu di hati orang tua itu sudah ditanamkan di bapak dan ibunya selalu berharap punya anak solih. Itu sudah fitrah, ya, sudah bahasa fitrah. Ada di Al-A'raf Quran surah ke-7 ayat 189. Ya. Ini sunnahnya Pak Ibu, ya. Ini sunnahnya. Saat ibu sedang mengandung misalnya di dalam rahim kandungannya, maka kata Quran kandungan itu akan berproses dari mulai lemah sampai berat. Nah, masa sebelum persalinan ada doa yang diajarkan. Bukan cuma istri yang mengandung saja, suami istri. Da'awallaha la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyahidin. Ya Allah, kalau engkau ganti rasa sakit dalam mengandung amanah ini, engkau ganti dengan lahirnya anak yang salih, tentu kami akan sangat bersyukur kepadamu. Ya, salih itu sudah bahasa fitrah. Saya belum pernah dengar sampai hari ini ada orang tua memohon, ya Allah berikan kami anak yang thayyib. Belum pernah dengar. Anugerahkan kami anak yang khair. Hampir tidak ada. Ya Allah karuniakan kami anak yang ma'ruf. Masya Allah, ibunya protes. Apa seperti tetangga kita pemaruf? Tidak. Tapi selalu meminta salih, salih, salih. Salih itu gabungan dari keseluruhan, ya. Baik, sehat, kemudian mohon maaf, perilakunya juga baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi saat menerima wahyu pertama ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu yang datang lewat ar-ru'yah salihah. Kenapa disebutkan kalimat salihah di sini? Padahal bisa cukup dengan ru'yah saja, tapi disusulkan dengan salihah untuk memberikan kesan bahwa satu, saat Nabi bermimpi itu keadaan beliau sehat, tidak sakit. Supaya nanti tidak ada orang menuduh itu mungkin Muhammad sedang sakit, dia mimpi, halusinasi saja. Karena ada pada orang-orang yang talis menuduh di kemudian hari Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam menerima wahyunya berhalusinasi saja, ya, tuduhan mereka itu karangan-karangan saja. Tidak, kalimat di sini menunjukkan bahwa Nabi saat menerima mimpi itu dalam keadaan sehat, sadar, baik, tertidur dalam keadaan yang tidak sakit. Jelas sampai sini? Ini tidak mudah membaca ini, ya. Tidak mudah. Jadi kalau kita baca dengan kedalaman kalimat bahasa Arabnya akan ketemu hikmahnya. Yang kedua, dan mimpi yang diterima pun, mimpi yang diterima itu kebaikan, solih sifatnya, solih, bukan hal yang buruk, datang dari tempat dan menampilkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Jadi kenapa menggunakan kalimat ru'yah salihah? Ru'yah salihah, ada ru'yah pun ada ru'yah, itu lain. Ru'yah dengan ru'yah itu lain. Maaf, kelihatan ini? Apa yang kelihatan? Saya belum tulis. Jadi insya Allah kelihatan kalau menulisin. Seperti di atas, di Al-Ansar tadi terbayang Pak Ibu, terbayang Pak. Padahal saya belum nyampaikan apa-apa ya. Sudah dibayangkan, alhamdulillah. Lihat sini, ada ru'yatun ru'yat. Ada ru'yat, al-ru'yat. Kadang-kadang tidak pakai alif lam, bisa pakai alif lam. Penting diketahui nanti kalau baca hadis atau kalimat bahasa Arab atau bahkan membaca Quran, kita tahu dari maknanya. Kalau ru'yah itu artinya melihat dalam dunia nyata, wujudnya kelihatan. Ini papan tulis, ini spidol, ini tembok, itu ru'yah. Makanya melihat hilal. Biasanya di awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, itu di awal ada proses melihat hilal. Hilal dilihat menggunakan istilah apa? Ru'yatul hilal, bukan ini, bukan ru'yat, tapi ru'yatul hilal, melihat langsung kelihatan secara fisik. Tapi kalau melihat di dalam mimpi, di mimpi kelihatan misalnya, itu bahasanya bukan ru'yat, tapi menggunakan dia ru'yat. Ibrahim ketika melihat di mimpi menyembelih anaknya, lalu diwujudkan mimpi itu, maka utuh statement Quran. Ya sahabat bin, dimulai dari ayat 102 dan seterusnya, qad shaddaqta ru'ya, bukan ru'yah. Kamu benarkan mimpi yang terlihat dalam mimpimu itu. Engkau benarkan hal yang terlihat dalam mimpimu itu, lalu engkau lakukan dalam kehidupan nyata. Di situ ujian. Jadi wahyu yang turun pertama kali itu, isyaratnya, bukan ayatnya. Isyarat wahyu yang turun pertama kali, arahannya itu dari mimpi dulu, dari mimpi, bukan dari dunia nyata. Di mimpi Nabi melihat isyarat-isyarat kebaikan, dan itu dilakukan bukan dalam keadaan sakit, saat tertidur dalam keadaan sehat. Ada isyarat-isyarat mengarahkan kepada wahyu. Maka awal dimulainya wahyu kata Aisyah adalah isyarat yang datang lewat mimpi, terlihat ada kecenderungan mendapatkan wahyu. Finnaumi dalam tidurnya. Bagaimana layar ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka kalau beliau bermimpi seperti itu, ya, tidak pernah bermimpi demikian illa ja'at mithla falaqis subhi, kecuali keterangan isyarat wahyu itu terlihat jelas sekali, nampak terang, bukan sama-sama, ya, jelas seperti falaqis subhi. Falaqis subhi itu kalau sudah cahaya fajar membelah kesunyian malam, kegelapan malam, ya. Coba anda keluar saat fajar itu kan yang gelap dengan adanya cahaya, kelihatan ya cahayanya. Itu mimpi Nabi itu seperti itu, saking jelasnya. Ini untuk menerangkan bahwa kalau bahasanya sama-sama, masih ada orang menduga Nabi bohong. Tidak ada redaksi. Nampak dalam mimpi misalnya seperti makhluk, warnanya agak putih tapi terlihat sama-sama. Kalau begitu orang akan menuduh, mungkin dia sakit, mungkin bohong, mungkin halusinasi. Saya pernah melihat tayangan, ada pertanyaan begini. Ustaz, ada seorang sedang itikaf di Masjid Kesepuhan katanya, ya, di Cirebon sedang itikaf. Kemudian saat sedang bertikir, tiba-tiba nampak sosok di depan matanya. Jubahnya putih memancarkan cahaya terang sekali seperti wali. Ya. Jadi yang tergambar itu wali Sunan Gunung Jati depannya gitu ya. Di sedang dikir tiba-tiba muncul seperti itu. Ya. Cuma setelah itu tiba-tiba ngantuk tertidur katanya kan. Setelah bangun tidak ada lagi. Ditanyakan apakah itu nyata atau tidak. Kalau bicara nyata atau tidak, ya kalau Allah berkehendak bisa nyata, kalau tidak tidak mungkin. Tapi hukumnya tidak mungkin. Ya kalau manusia bisa balik lagi tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya kita ada di Al-Imran ayat 169. Yang paling nikmat di alam kubur pun paling mungkin mengatakan wa yastabshiruna billatina lam yahqu bihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka berharap-harap kalau mungkin bisa kembali, kalau mungkin bisa kembali ke tempat asal akan menyampaikan jangan nangis, jangan sedih. Kami nikmat di sini, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Cuma karena enggak bisa balik lagi, cuma berharap mudah-mudahan mereka cepat nyusul karena tidak mampu kembali lagi. Ini tidak tepat kalau ada roh misalnya kita datang lagi, bisa kembali lagi, bisa memberikan manfaat, manfaat itu tidak. Tidak tepat, paling itu jin ya. Tapi yang jadi masalah, kok bisa ada cahaya terang sampai ngantuk tidur ya. Wajarnya kan tuh ini sedang gelap, ada cahaya, gak mungkin tidur itu ya. Yang dikhawatirkan bisa dusta, bisa halusinasi, bisa gak sadar ya. Karena keterangannya melakukan pada cahaya yang sangat terang ya, memanjang, coba logika sederhana saja lah. Bapak lampu sedang gelap remang-remang, ada cahaya terang sekali, bisa tidur tidak? Sulit ya. Ini tiba-tiba katanya saya tertidur, menjadi tertidur, kan tidak mungkin itu. Tidak mungkin, kemungkinan halusinasi dan sebagainya. Di keterangan mesti dibuat jelas, tidak bisa sama. Hadis ini menunjukkan ru'ya, ya, mimpi yang dilihat oleh Nabi itu sangat jelas nampak mengarahkan kepada kebaikan, pendekatan kepada Allah. Maka bahasanya ini sudah falak subhi, jelas sekali seperti jelasnya falak subuh, fajar subuh. Nah ini yang menarik, wahyunya belum turun. Wahyu belum turun, cuma isyarat menuju wahyu saja. Thumma hubbiba ilaihi al-khalaq, kata Aisyah. Setelah itu beliau tiba-tiba senang, punya kebiasaan, punya sifat senang menyendiri. Selama mimpi seperti itu ingin menyendiri, jadi agak senang, ya, ingin menyendiri, merenung dan sebagainya. Wa kana yahlu bi-dhani khira'a, supaya tidak banyak terganggu, maka mencari tempat untuk merenung, memikirkan dan merenungkan mimpi-mimpi itu yang datang setiap waktu. Ya. Maka dicarilah tempat terbaik. Gua Hira. Ini ada satu manhaj yang ingin saya ajarkan. Bapak Ibu pernah dengan Gua Hira? Ya. Bahkan anak kita belajar sampai saat ini Nabi menerima wahyu di mana? Tapi tidak pernah dijelaskan di mana itu Gua Hira. tidak digambarkan berapa jarak Gua Hira dari rumah Nabi. Tahunya Gua Hira saja. Itu pendidikan sirah Nabawi ya, itu hanya berhenti pada aspek teoritis untuk dihafal, tidak menerangkan kepada aspek pendalaman untuk dihayati oleh hati, sehingga hikmahnya tidak muncul. Saya pernah langsung, saya tugas 2010 di Mekah, itu langsung lapak tilas dari rumah Nabi berangkat langsung ke Gua Hira. Rumah Rasulullah itu setelah rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, itu tepatnya berada di depan Bukit Marwah sampingnya. Jadi kalau ini rumah Nabi yang lama saat dilahirkan, misalnya maulid Nabi, yang sampingnya ada tanah zam-zam itu bisa ambil dari sini. Sekarang ini perpustakaan, matanya keren. Kemudian sedikit di sini sekarang ada terminal, jadi terminal haji kalau musim haji ke arah masjid, sapo, keterowongan di sini. Kemudian di sebelah sini ada bukit lagi panjang sekitar 400 meter. Bapak Ibu kalau tahu, bukit ini sebetulnya dulunya itu gudang bisnisnya Sayyidah Khadijah, pusat bisnisnya. Bayangkan saking kayanya, banyak asetnya itu dari hampir 400 meter belakang. Makanya orang-orang pedagang dari Mekah rata-rata ambil dagangnya dari Sayyidah Khadijah, termasuk Rasulullah sebelum menikah dengan Khadijah. Ya. Dengan paman yang ambil barang berangkat, ya. Dituntun oleh Maisama dan sebagainya. Jelas kan? Waktu dengan Abu Talib dan seterusnya sampai menikah, sampai sebelum menikah jadi pemuda ambil dari sini. Setelah menikah, seberangnya ini kan ada Marwah ya, Bukit Marwah di sini. Nah keluar, ini rumah tangganya di sini rumahnya. Insya Allah, tolong diingatkan saya, ya panitia DKMI. Pertemuan selanjutnya saya bawakan slide, saya tunjukkan pertemuan Nabi yang dulu dengan perubahan-perubahan yang masih kira-kira bisa ada informasinya ke kita. Sekarang sudah ditutup ya, tapi sebagian kami ada gambarnya ke dalam. Ini rumah Rasulullah. Akan ke Gua Hira arahnya ke sini. Kalau sekarang Masjid Aziziyah ada jalan tol. Kalau jalan kaki, saya naik ke atas Gua Hira itu, kondisi sekarang tangganya cukup luar biasa banyaknya. Setiap tangga itu yang dinaiki sampingnya rata-rata ditemukan ada kera liar, monyet liar di sampingnya. Kalau kita nggak berikan makan, itu rata-rata akan mengikuti dan bisa merebut barang apa saja yang kita bawa sampai ke atas. Saya pindahkan ke sini bisa. Saat kita naik ke atas ke puncak bukitnya, Gua Hira itu ada di sini. Tapi turun lagi sedikit ke sini. Maka di sini mana ada gua? Saya gambar pintu. Masuk ke sini turun baru ada gua. Masya Allah. Ingatkan saya lagi, nanti kalau tidak keliru saya pernah merekam itu dalam video yang cepat. Nanti saya tunjukkan jalan masuknya. Dari yang mulai sempit sampai yang mulai padat. Yang paling luar biasa Bapak Ibu sekalian, saat kami naik ke sini, dilihat sampai dengan ke tempat rumah tinggal, nanti soal-soal tinggal, itu setidaknya ada 5 bukit dulu yang harus dilewati. Ini belum naik ke atasnya, belum naik ke sini. 5 bukit dulu. Dan jangan gambarkan dengan situasi sekarang yang jalannya luar biasa mudah untuk dilewati, di akses ada kendaraannya. Beliau mesti jalan kaki dari sini melewati bukit-bukit itu yang mungkin juga diterpah oleh badai, mungkin macam-macam, dan hewannya tidak sama dengan hewan sekarang. Tidak mungkin bisa menempuh itu kalau fisiknya tidak kuat, ya orang yang punya keyakinan yang teguh. Tapi poinnya, ini yang penting dicatat, dan ini jangan dibahas. Satu, kisah Gua Hira ini ingin mengajarkan pesan takwa. Kemanapun Anda beraktivitas, dimanapun ingin melakukan kebaikan, dimanapun ingin melakukan satu usaha, ya, dan sebagainya, maka carilah tempat yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah keadaan yang mengarahkan kita pada kebaikan. Kenapa yang dipilih oleh Nabi tempat yang cukup jauh dari rumahnya? Padahal yang dekatnya ada Jabal Qubais, langsung dekat Ka'bah yang sekarang jadi Istana Raja. Ada gunung-gunung yang lain di sekitarnya, tapi nanti kok ini kesini? Kata Subhanallah, di sekitaran ini kondisinya tidak kondusif. Ya, banyak orang masih maksiat. Yang paling menarik, justru di tempat ini luar biasa posisinya. Begitu naik ke atasnya, masuk ke dalam buahnya, nanti silakan kalau mau coba naik ke atasnya. Ternyata susunan-susunan batunya saja itu sudah menghadap ke arah Ka'bah. Susunan batunya disusun menghadap ke arah Ka'bah. Dan di ujungnya ada lubang begini. Jadi kalau Bapak masuk ke sini itu bisa mengamati melihat dari kejauhan, ya, bagaimana perilaku orang-orang di sekitarnya. Rasulullah ini sampai mendapatkan gua ini, mencari satu tempat yang bukan sekedar bisa tinggal, tapi keadaannya langsung menghadap ke arah kiblat, menuju pusatnya, ya, menuju rumah pemiliknya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan pesan bahwa kalau Anda ingin beraktivitas mencari tempat dimanapun, carilah tempat yang mampu menghadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina maqwa lu fata mawajullah. Fawati wajhaka syattal masjidil haram. Hadapkan diri ke situ, kepada Allah. Jika waktu misalnya mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang mendekatkan kita dengan Allah. Jangan terlalu banyak cari dunia. Dunia akan mengikuti. Akan mengikuti kemarahan akan datang. Kadang-kadang kita lupa cari gaji sekian juta, tapi kita masuk ke pekerjaan yang menghambat kita sholat. Saya sering sekali dapat laporan ada orang bekerja tidak tinggi posisinya sampai dilarang sholat Jumat. Masya Allah, mau sholat harus sibuk dengan tangannya. Itu tidak mudah. Carilah sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah. Anak ingin disekolahkan, jangan cuma bangga anak pandai bahasa Inggrisnya, bagus matematikanya, hebat fisikanya, tapi sholatnya merantakan, baca Quran tidak bisa, mendoakan orang tua tidak mampu. Apa yang anda investasikan? Rugi. Saat pula tidak mendapatkan apa pun dari kerja masing. Maka carilah sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Bertetangga, cari motivasi tetangga yang baik mendekatkan dengan Allah. Cari teman, cari yang mendekatkan dengan Allah. Itu spirit kuahnya Allah. Nabi bisa saja memilih tempat yang lain, tapi memilih tempat yang seluruh batu, yaitu menghadap langsung ke kiblat. Ya. Dan di situ beliau bisa mengamati. Awas, seperti Nabi menemukan ini tidak mudah, harus melewati 5 bukit dulu, berjuang luar biasa, maka itulah fitrah dalam kebaikan. Mendapat kebaikan itu tidak mudah. Bapak ibu cari sekolah untuk anak, mungkin harus jalan dulu, cari-cari ke Bogor. Ternyata sekolah terbaik samping rumah kita. Tapi harus berliku dulu. Masya Allah, cari-cari pekerjaan, sudah capek cari-cari. Ternyata tetangga kita yang datang digerakkan oleh Allah. Karena Allah tidak melihat hasil, melihat pada prosesnya. Kesungguhan kita dalam berikhtiar. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Dicoba sudah dalam dirinya, kalau Allah usaha, Allah lupa ditunjukkan. Kadang-kadang jauh-jauh mencari, ternyata setelah berputar-putar cuma dekat di samping kita. Allah, ini tidak mudah mendapatkan kebaikan, kadang-kadang mesti naik turun bukit. Kadang-kadang ketika sudah turun di bukitnya, ada yang mencela, ada yang mengganggu, macam-macam. Tadinya biasa kumpul-kumpul, sekarang mau pindah ke masjid, begitu melangkah, dulu sudah mulai soleh ya? Oh, baik. Tak jawab, bukan, saya bukan soleh, saya alif, Pak. Macam-macam. Hati-hati ya, saya sering sampaikan itu saya pernah talib di Al-Ikhlas, ya. Itu bagus Pak, bisa ditiru itu merangkul saudara kita yang bekerja di beca, di ojek dan sebagainya. Itu dirangkul. Kemudian zakat, infak ditransformasikan ke situ, diajak ke masjid, ikut taklim dan sebagainya. Daripada nonton-nonton ya, nonton di depan masjid, nonton di depan masjid lagi, tapi gak sholat subuh. Tunggu di situ. Hatinya gak tenang, gak nyaman gitu. Semua orang ditawari, belum tentu mau. Naik ojek nih, bukan Pak, saya dinas. Belum tentu mau, hati-hati. Carilah yang berkah, yang baik, penyihir, ya, Masya Allah. Itu tinggal akhirat. Jadi, wakana yaqdu bilqali fira'in. Dan adalah Rasulullah menyendiri bertahanus, mendekat kepada Allah, ya, mencari-cari makna mimpinya, berkontemplasi, kalau sekarang istilah ilmiahnya, di gua Hira. Fayatahadnasu fihi. Apa itu tahanus? Wahwa ta'abudul layani zawal tila'adad. Maka beliau bertahanus di Gua Hira itu. Yang dimaksud dengan tahanus, memperbanyak ibadah terutama di malam-malamnya. Jadi nginap di situ. Menginap ya. Zawal tila'adad di beberapa hari yang terbilang. Jadi Masya Allah, ini prinsip. Kalau kita ingin baik, coba perlu dulu apa yang salah ya. Barangkali anak-anak kurang bakti karena sekolahnya tidak tepat, pekerjaannya jauh dari Allah. Maka coba renungkan rapat di keluarga, mungkin tinggalkan yang ini, pindah dulu cari yang baik. Tetangga, kenapa kita jarang ke masjid? Padahal dulu saat mulai berumah tangga selalu sekali ke masjid. Justru sekarang saat sudah matang dari sisi dunia, pujian mulai muncul, jarang ke masjid. Masya Allah, saking sibuknya jarang ibadah dengan berjamaah. Coba cari koneksi, tanyakan sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala akan ditanya. Saya sering katakan, masuk tadi terakhir subuh saya sampaikan, bahwa Allah itu saking adilnya, semua diberikan peluang amal yang sama dengan kelebihan masing-masing. Bulan, kamu dikasih ilmu, karena kamu gak bisa memperbanyak amal dengan harta, kasih ilmu. Ajar, sampaikan dengan ilmunya. Bulan, kamu dikasih harta, karena kalau sampai dengan ilmu, kamu tidak cukup, tidak akan maksimal, dikasih harta. Dia beramal dengan hartanya, Masya Allah. Tapi yang luar biasa, ada orang yang tingkat penakir, tidak diberikan ilmu dengan maksimal, harta dicukupkan, tapi dengan penakirnya semangat dia. Semangat mencari, tidak punya kendaraan, dia mau jalan kaki, dia belajar, dia bunuh itu, Masya Allah. Tapi tidak sedikit orang yang sudah Allah karuniakan, bukan hanya motornya, mobilnya, mewahnya, luar biasanya. Orang yang tak punya kendaraan, mau jalan kaki, yang diberikan perangkatnya, terfikir pun tidak. Itu akan ditanya di akhirat nanti, akan ditanya, hei bulan, saya berikan kepada kamu harta benda yang sangat luar biasa supaya kamu ibadah. Kenapa si A bisa jalan kaki, kamu yang punya kendaraan yang tidak bisa dilakukan? Hei fulan yang mengaku ulama, saya titipkan kepada engkau supaya engkau hati-hati, bimbing umat, kenapa engkau sombong, kenapa engkau sesatkan? Bahkan ulama sekarang itu bisa terbagi pada tiga bagian. Tiga bagian, bukan hanya ulama sum. Sering diistilahkan di peribahasa bahasa Arab itu, ulama ukal ma'i, ulama itu bagikan air. Kalau diterjemahkan ke kita, ada seperti air hujan. Di kemanapun disiram, tidak peduli apakah itu rumput, walau cuma rumput sekalipun. Dia tidak hanya datang kepada mawar, tidak datang kepada anggrek, rumput pun datang juga. Di ulama yang baik itu ketika masih mampu, dia tidak akan pilih-pilih apakah masih besar, masih kecil, jamaahnya banyak, jamaahnya kecil, apalagi tamrin dengan permintaan dan sebagainya. Tidak, siapapun yang datang didahulukan, sehat ada waktu datang dia, kemanapun dia bisa berdakwah. Itu yang pertama, insyaallah. Ada ulama seperti mata air, hamba namanya, fisiknya sudah tak mampu bergerak, tapi orang datang berkerumun hadir, pasti mengambil aura kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada ulama seperti air pump. Air pump tidak akan terbuka kerannya kalau belum dibayar rekeningnya. Ulama seperti air pump tidak akan terbuka kerannya sebelum dibayar rekeningnya. Wala tamnun tastakbir, tiba-tiba dia ikut. Jangan sekali-kali memberi untuk meminta yang lebih banyak. Yang paling berbahaya, ulama seperti air keruh, kotor, sebelum berangkat sudah kotor. Sudah kotor, memang pintar, ingat ulama itu bukan yang paling pintar. Kalau bapak ibu mencari yang pintar, banyak yang banyak, yang hafal Quran dengan ayat, yang hafal hadis dengan nomornya, banyak. Tapi ulama kata Quran, innama yakhsha min ibadihil ulama, yang paling takut dengan Allah. Jadi kan sembarangan memberikan fatwa. Kalau dia memberikan fatwa, dia timang-timang dulu Allah itu atau tidak, yakin atau tidak. Kalau tidak yakin, dia istikharah, jaga perilakunya, bukan ditanya jawab, tanya jawab, tidak begitu, ada aturannya. Dia khawatir, apalagi kalau fatwa terkait dengan dunia, maka dia akan berpikir, dia tidak akan tinggalkan akhir ke dunia ini. Imam Ahmad telah dicambuk, ada yang disiksa, ada yang dipukul dan sebagainya, hanya untuk mempertahankan fatwanya saja. Imam Ahmad telah dipukul, dicambuk ratusan kali, hanya untuk sekali mengatakan Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, tidak, bukan. Yang hebat Imam Syafi'i, cerdas sekali. Beliau dihadapkan pada pertanyaan, yang bisa jawab silakan, saya kasih hadiah, buku Kamis dan dicetak saya kasih kalau bisa jawab. Masya Allah, Imam Syafi'i pernah diberikan satu pertanyaan yang sulitnya luar biasa, tapi langsung beliau jawab dengan cerdasnya. Hei Imam, ada satu kasus, seorang akan makan kurma, tapi konsekuensinya, kalau dimakan kurma itu, maka dia harus mentalak seseorang. Kalau tidak dimakan pun dibuang kurma itu, tetap harus mentalak juga. Bagaimana solusinya? Ini adalah tanya Islam dengan pertanyaan, tapi cerdas sekali jawabnya. Ada satu kurma yang kalau dimakan kurma itu sudah dipegang, dimakan mesti mentalak seseorang. Kalau dibuang pun mesti mentalak juga. Apa solusinya? Boleh kalau bisa jawab, saya kasih buku. Masya Allah. Kalau tidak tahu katakan Allah wa'alam. Alhamdulillah. Perhatikan, cerdas sekali jawabannya, mungkin belum terpikirkan. Kata Imam Syafi'i, makan setengahnya, buang setengahnya. Kalau dimakan kurma itu seluruhnya, dia harus mentalak. Kalau dibuang kurma itu, dia harus mentalak juga. Kata Imam Syafi'i, makanlah setengahnya dan buanglah setengahnya. Makan setengah, simpan setengah. Makan setengah, simpan setengah. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi maksud saya begini, pada hal-hal yang tidak serius pun, ketika menguji, kalau kita dekat dengan Allah, jawaban akan datang. Tapi tidak setiap pertanyaan mesti dijawab. Karena beliau pun pernah ditanya masalah dunia, kata beliau, kalau masalah itu jangan tanya pada saya. Ya, jangan tanyakan pada saya. Nah, ini fungsinya tahannus. Ibadah itu bisa meningkatkan kedekatan kepada Allah dengan dekat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dunia datang. Ya. Maka sebaliknya dalam bahasa fikih disebut dengan mafhum mukhalafah. Kalau antum punya kesulitan di dunia, coba cek barangkali kedekatan dengan Allah sedang berkurang. Itu maksudnya. Ya. Nabi mengajarkan at-ta'abbudu layali zawatil a'yan. Beliau mendekat kepada Allah, sibukkan malamnya. Karena kalau ibadah di siang hari banyak gangguannya. Suara motor, suara mobil, bising, tayangan TV, macam-macam. Kalau malam cenderung sepi, tenang. Quran surah 73 ayat yang ke-6. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa'aw wa aqwam qila. Kalau Anda hidupkan malamnya bangun di malam hari, itu bacaan malam lebih menyentuh kepada jiwa. Membuat kita tenang. Tentang Nabi hidupkan malamnya dekati Allah, dekati Allah. Ini rumus kalau Anda sedang punya persoalan dan sebagainya, dekati Allah. Malamnya kita hidupkan. Sebaliknya kalau ada masalah tidak pernah selesai, sakit tidak pernah sembuh, pekerjaan tidak pernah tuntas, tapi tidak wajar, maka barangkali ada persoalan dengan Allah yang belum diselesaikan. Ini pertama, Nabi sebelum mendapatkan wahyu beliau bertahannus beberapa hari hingga malamnya di Gua Hira. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum pagi harinya kembali lagi pada keluarganya. Wa yatazawwadu li dzalika, bertambah kesukaan itu, ya. Jadi semakin malamnya beliau tinggal di dalam Gua Hira, ya. Senang berada di situ dekat dengan Allah karena tidak diganggu kaumnya, tidak diajak mabuk, tidak datang persoalan, ya. Dekat dengan Allah, meminta. Thumma yarji' ila Khadijah fa yatazawwadu li mithliha. Kemudian setiap waktu selesai paginya pulang. Kalau bekal habis, datang lagi, diantarkan lagi, datang lagi, diantarkan lagi. Yang paling menarik, hatta ja'ahul haqqu, sampai datanglah al-haq itu, ya. Wahyu yang dinantikan itu, bukti dari mimpinya. Jadi Nabi punya isyarat, punya harapan, bertahan mesti Gua Hira beberapa waktu, beberapa masa. Setelah beliau sabar melakukan itu, turunlah kemudian jawaban dari Allah. Maka al-haq kemudian datang. Al-haq itu sering diartikan kebenaran. Tapi kebenaran itu ada dua. Satu disebut as-sidq. As-sidq itu satu kebenaran yang masih berpeluang untuk diragukan. Dia benar, tapi orang belum tentu yakin. Gampang mungkin, gampang. Mungkin ya, mungkin. Maaf, saya katakan, Bapak Ibu sekalian, nanti jam 12 ada Pak Wali Kota kesini, para KTP. Percaya tidak? Nah, ini wajah-wajahnya ragu. Oke. Mungkin benar, mungkin juga tidak. Tapi kalau yang saya katakan benar, orang kemungkinan bisa percaya, bisa tidak. Ragu juga, itu sudut namanya. Kebenaran yang mengandung keraguan plus keyakinan. Ada yang yakin, ada yang tidak, pasti ada ragunya, itu sudut namanya. InsyaAllah. Tapi kalau staffnya para event langsung datang ke sini, kemudian menyampaikan langsung, tadi Bapak kasih kabar, jam 12 akan berada di sini, Bapak Ibu percaya atau tidak? Percaya, itulah al-haqq. Al-haqq itu kebenaran yang tidak ada peluang sedikit pun untuk ragu. Yang diyakini pasti benar, pasti benar. Karena itu semua kebenaran di Quran yang ditujukan kepada Allah tidak pernah menggunakan kata sidq, selalu haqq. Al-haqq min rabbika fala takunanna minal mumtarin, selalu haqq. Karena yang datang dari Allah itu tidak pernah salah, selalu benar. Karena itu ketika wahyu datang, kalimat hadis yang ini jelas sekali, tidak mengatakan sidq, faja as-sidq, bisa begitu. Tapi yang terjadi kalimatnya, faja al-hatta ja'ahul haqq, bukan sidq. Artinya ingin menyampaikan kepada kita, ini peristiwa benar, jangan sekali-kali ragu. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita ambil pelajarannya pelan-pelan, ya. Kita mesti agak sabar. Ini hadis yang panjang, kita ambil sebagiannya saja dulu. Pertama, Tadi Nabi yang pertama kali dapat isyarat wahyunya lewat apa? Mimpi. Baik. Mimpinya baik atau buruk? Mimpinya baik. Saat Nabi bermimpi itu, beliau sehat atau sakit? Sehat. Baik. Akhlak Nabi baik atau buruk? Baik. Jadi, seorang yang selalu memelihara kesehatan dirinya, perilakunya baik, saat mimpi pun pasti baik. Pelajaran pertama. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, dalam tidur mempunyai mimpi yang tidak baik, coba cek. Kalau sedang tidak sehat secara fisik, pasti punya masalah dari perilaku. Cenderung membawa pada keburukan. Punya kitabnya Imam An-Nawawi namanya At-Tibyan. At-Tibyan di adab hamalatil Quran. Itu kitab pertama yang ditulis oleh beliau. Baru setelah itu menulis Al-Arba'in, 42 hadis. Riyadus Shalihin 1896 hadis. Kalau kitabnya punya Darul Hadis, cetakannya warna coklat, halaman 39. Di situ ada pembahasan begini. Bab al-muhafadzah 'ala qira'ati bil-lail. Bab tentang menjaga hafalan bacaan Quran dilakukan di malam hari. Di halaman ke-40-nya, paragraf yang kedua, bab 1 sampai dengan 3 dijelaskan. Supaya mimpi kita itu nyaman, ya, terutama kepada para penghafal Quran, biasakan sebelum tidur pun baca Quran dulu. Ada anjuran, ya, ada anjuran di situ. Ya. Di, membiasakan baca Quran sebelum tidur, itu masya Allah dampaknya akan luar biasa. Kalau tidak percaya silakan ulang dari sini. Malam, bapak ibu praktekkan, walaupun ada hal di syaitin, ya. Walaupun sehirup susu saja. Kalau menghirup susu cepat tidak? Ya. Cepat, maksudnya walaupun cuma satu ayat, cuma cepat dan baca Quran. Itu akan lain suasana. Anda biasanya membaca majalah, kan? Baca macam-macam, ngobrol. Sekarang baca Quran, kemudian istirahat, maka suasana tidur pun akan enak. Minimal mimpinya pun dengan Quran juga. Ya. Anda baca majalah, mimpinya itu yang ada dalam tidur yang kita pikirkan sebelum tidur. Ya. Kita dialog saat tidur, yang muncul dalam dialog mungkin hanya di mimpi. Orang yang dekat dengan Allah, dia bacakan Quran keadaan yang baik, maka mimpi pun akan tenang juga, nyaman. Jadi saya suka bingung ya. Ada orang saat perjalanan banyak masalahnya. Saat mimpi pun masih masalah juga. Bahkan ada orang mimpi masih sempat mencela orang lain juga dalam mimpi. Kapan istirahatnya? Hidupnya tidak tenang itu. Bahkan khabar mendasarkan ada orang nestapa kehidupannya karena maaf didominasi oleh nafsu. Ini pelajaran pertama. Ruqyah Shalihah. Kalau Anda ingin mendapatkan mimpi yang baik, maka jaga dalam keadaan fisik kita. Yang kedua, perilaku selalu baik. Kata-katanya baik, gaulnya baik, dan sebagainya. Catat rumusnya, ini psikolog sudah menyampaikan ini. Mimpi seseorang itu cenderung akan diilhami oleh peristiwa yang nampak sebelum tidur. Dan hal yang akan dilakukan setelah tidur itu cenderung dilakukan apa yang didapatkan dalam mimpi. Karena itu seorang anak kecil misalnya yang biasa main mobil-mobilan itu saat mimpi pun bisa bermain mobil, dan saat bangun yang pertama kali dia ucapkan mobil. Tapi kan maka demikian rumus kehidupan. Anda saat hidup maka saat akan meninggal pun itu yang diucapkan apa yang biasa dialami dalam hidup. Tentang sholat, maka sholat yang kedua. Kalimat thayyibah, dzikir yang kedua. Mabuk-mabukan yang diucapkan, ribut-keributan yang disampaikan, dan dalam tidurnya pun akan mengalami hal yang dilakukan saat dia bangun ini. Atau abadah yang nahu idha bu'tirama fil kubur. Di alam dia itu, apakah manusia tidak sadar apa yang akan dialami di alam kuburnya? Situasi di alam kubur bergantung saat dia hidupnya. Dan saat dia dibangkitkan, bangun dari tidurnya di alam kubur, bergantung pada suasana di alam kuburnya. Kalau di alam kubur merasakan gambaran neraka, ya itulah tempat kembali. Tapi di alam kubur mendapatkan kenikmatan yang mungkinlah itulah muara kehidupan akhiratnya. Bagian pertama. Kedua, Nabi mewujudkan mimpinya melalui ikhtiar. Pelajaran kedua, kita baru setengah hadis, belum sampai satu paragraf. Beliau bermimpi, lihat tanda-tanda kebaikan. Bukan sekali dua kali, hampir tiap waktu mimpinya begitu. Ini tidak mungkin diculik tanda baik. Maaf, kita mendapatkan gambaran kebaikan, harapan dan sebagainya. Kalau tidak pernah diusahakan, itu akan selalu menjadi harapan. Maka nanti mengajarkan bagian kedua, ikhtiar. Anda sedang punya rencana, jangan cuma jadi mimpi saja. ingin menjalankan tahajud, jangan cuma di mimpi, ikhtiarkan untuk bangun malam harinya. Anda ingin misalnya bangun rumah supaya dekat dengan masjid, jangan cuma mimpi saja, ikhtiarkan untuk mendapatkannya. Ikhtiarkan. Maka subhanallah, Nabi itu berikhtiar mencari tempat yang sesuai, tidak mudah mendapatkannya. Terkelok, berliku, naik turun bukit, melewati berbagai rintangan, ditemukan gua Hira. Prinsip yang kedua mengajarkan, berikhtiar untuk mewujudkan harapan itu tidak semudah mengucapkannya atau membayangkannya. Tentu akan menghadapi berbagai rintangan. Artinya, awas, ini sudah fitnah ya, ini sudah fitnah. Kebaikan berbanding lurus dengan rintangan, dengan persoalan. Hidup, kalau kita ingin baik, ini berbanding lurus dengan rintangan, ujian. Anak kita yang di SD kalau mau naik ke SMP, ujian dulu tidak? Ya. Apakah ujian SMP sama dengan SD untuk ke SMA? Tidak, semakin tinggi, semakin meningkat. Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Ada ayatnya? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ada ini? Al-Baqarah 214. Ada? Baik. Yang di pojok sebelah kanan ya. Pojok sebelah kanan itu 215 paling bawahnya, 214 di atasnya. Al-hasibtum anta tasulul jannata, apa anda duga akan mudah mendapatkan surga begitu saja? Ingin nyaman, tenang, dapat kebaikan. Walamma yatikum matalul ladina khalaw min qablikum, sementara kalian belum diuji seperti orang-orang dulu diuji. Ya. Nabi saja, Nabi Rasul dijamin masuk surga, mesti ikhtiar juga. Masa antum saya, kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, gak mau dapat ujian, kan aneh namanya. Setiap orang hidup ingin dapat kebaikan, pasti dapat ujian, rintangan. Masak kumul baksa, rintangan pertama masih ringan, bas. Bas itu masih gampang, ringan. Orang Arab itu kalau lewat misalnya, ada ranting di situ. Lalu rantingnya dipungut, dibuat. Gampang, itu mereka akan mengatakan, labas. Gampang, biasa. Kita halnya, labas. Bagaimana kapan? Biasa saja, gampang. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, labas. Lewat, mudah. Ibu biasanya misalnya, insyaAllah biasa kumpul, sekarang mau taklim. Dulu bu, sudah sore, nah yang sekarang kita lewat biasa. Alhamdulillah, sudah lewat. Labas. Kedua, dorah itu sudah mulai fisik-fisikan. Sudah mulai fisik. Bapak sudah mulai senang takdim, diujian adalah secara fisikal. Hujan ya, hujan. Berangkat tidak? Tadinya biasa, berangkat, nyaman, tiba-tiba kasih hujan ya. Gerimis berangkat tidak? Kalau hujannya agak keras berangkat tidak? Oh, ini susah menjawabnya, berarti ada sesuatu ini. Belum naik kita ya, masih di bahasa ini. Ini darah, naik di Palestine, di Palestina, 12 orang keluar mau sholat subuh, begitu mau berangkat, dar! Masjidnya kena bomba. Di bawah masjidnya, macul lagi. Apa bapak juga mereka balik lagi ke rumah? Tidak. Mereka diam begini, bertawakal kepada Allah, setelah selesai puing-puingnya runtuh seluruhnya, sholat di atas runtuhannya. 12 orang, sholat di atas runtuhannya. Masa antumnya masjidnya luar biasa, di samping rumah kita, keadaannya nyaman. Yang di luar itu dingin, di dalam bisa hangat dengan karpetnya. Di luar panas, di dalam ada kipas anginnya. Disediakan seluruhnya, masih menonton satu juga untuk berjamaah. Dengan cara apa lagi, dibantu. Mereka hujannya pakai pelurung dengan bom luar biasa. Antum cuma dikasih hujan saja, yang payungnya pun sudah ada, gak mau mengangkat juga. Apa yang antum jawab saat ditanya di akhirat nanti? Hei fulanan, sampai saya kasih rezeki payungnya pun kamu belum mengangkat juga. Yang tidak punya payung sampai itikaf di masjid menunggu. Apa yang aku bisa katakan? Itu bertakwalah kepada Allah. Karena akan tiba dhoha yang kedua. Yang ketiga, wa zulzilu zilzal. Iza zulzilatil ardu wa zulzilu zilzal. Zilzal itu kalau bahasa tekstualnya gempa. Jadi maksudnya ujian yang bisa menggoncang jiwa, membuat kita gempa. Hatta yaqula Rasulullah wal ladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengalami dengan sahabatnya. Saat berjuang dan sebagainya, sampai mengatakan, ya Allah, apa pertolongan Tuhan akan tiba. Pasti setiap kita, kalau benar tingkatan yang akan mengalami ini. Ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, why me? Dijawab oleh Allah, why not? Kenapa tidak? Allah inna nasallahi qarib, yakinlah bahwa pertolongan Allah kalau kita tawakal sabar pasti akan cepat didatangkan. Yang paling menarik, perhatikan teman-teman, perhatikan dari bakas sinyalingan tingkat 1 biasa, dorot tingkat 2 agak naik, zilzal tingkat 3. Ketika Allah menyebutkan zilzal, subhanallah, disandingkan dengan rasul dan orang beriman bersamanya, apa artinya? Kalau antum sudah sampai pada tahap yang zilzal ini, ketahuilah bahwa kita di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap sebagai orang yang luar biasa. Karena orang kecil, masalahnya kecil. Orang kecil itu biasa saja, santai, rintangannya kecil. Masa anak SD dikasih ujian anak SMA? Kan tidak mungkin. Jadi kalau ada orang kecil biasa, kalau orang meningkat imannya, agak pernah. Ya supaya meningkat, supaya kelas. Yang luar biasa, ketika sudah ada goncangan di dalam jiwa, sudah pernah kita mengalaminya, awas, rumusnya jangan dulu berkeluh kesah, bahagia dulu. Artinya kita sudah dianggap sebagai orang yang sanggup memikul, orang hebat, imannya luar biasa. Karena kenapa? Dititipkan pada si bulan, karena orang lain tidak bisa menanggungnya, cuma antum yang bisa. Ya. Tiba-tiba ketika akan dekat dengan Allah, dibuat perusahaan bangkrut. Masya Allah. Dibuat utang jadi bertambah, dititipkan kepada anda, karena yang lain tidak bisa, cuma anda yang bisa memikulnya. Allah sangat percaya. Maka Rabbus yakinkan pada kita, Allah inna nasrul malik, pasti Allah tolong, tidak mungkin disia-siakan. Karena dekat dengan Allah itu agak aneh. Awalnya, kesalahannya malah senang. Dekat dengan Allah itu gak akan dikasih dunia. Gak biasa ke masjid, begitu langsung ke masjid, maaf, sandal hilang. Besoknya ke masjid lagi, pasti hilang. Kalau tidak tahu ilmu tentang musibah, itu besoknya ke masjid lagi. Kalau tidak tahu ilmu tentang musibah, tapi kalau tahu, dia akan selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, pasti itu hanya titipan. Engkau telah percayakan kepada saya sampai hari ini, saya rawat, ternyata engkau titipkan pada yang lain. Terima kasih ya Allah. Dia akan lebih mudah beban saya untuk menjawabnya. Guys, setelah dia istirahat. Gampang ilmunya tahu. Tapi kalau enggak tahu ilmu ini, segala jepit pilamannya semua diwawancara. Bagaimana sih Ketua DKM? Ketua DKM kan ada. Ya tidak mudah. Tidak mudah. Hati-hati. Aku tidak bisa menyimpulkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah, yang haram dari diri saya dikeluarkan setelah saya berikhtiar. Enak, enak. Saking dekat dengan Allah. Ini, dia tidak mudah menemukan tempat terbaik seperti kiram ini. Maka maaf, jangan-jangan Bapak sudah berumah tangga, ternyata pasangan kita belum menjadi pasangan terbaik karena belum mendekatkan kita dengan Allah. Ibu sebelum menikah rajin mengaji, setelah menikah menjauh dari ngaji. Itu bukan pasangan terbaik. Maka kembalikan. Solehnya suami jangan dituntut, tapi terletak pada istri. Ingat, kesolehan suami terletak pada istri. Sebaliknya kesolehan istri terletak pada suami. Bapak jangan menuntut, tapi berilah contoh. Arahkan, karena solehnya istri itu tergantung pada suami, mau diajak atau tidak, ditunjukkan atau tidak. Dan kesolehan suami akan tergantung pada istri, didoakan atau tidak. Ibu kenapa sering mengeluh sampai membuat status suami saya dan sebagainya? Itu luar biasa. Tidak menyelesaikan persoalan. Kadang-kadang masih bahasa isyarat, tadinya penasaran saja. Ternyata engkau tidak seperti dulu. Orang penasaran, kenapa bu? Padahal kita bisa berdoa, ibu bisa bangun di keheningan malam. Saat orang tertidur, ibu sholat, Allah, ibu berdoa kepada Allah, ya Allah. Engkau titipkan suami saya dalam kehidupan, kami telah bersama. Jangan biarkan kami berpisah di akhirat, nanti ya Allah, mohon berikan sentuhan dalam hatinya. Satu, dua, Tuhan. Ya Allah, engkau titipkan dalam rahim saya anak saya 9 bulan mengandung. 2 tahun sampai di samping saya rawat-rawat. Sampai sekarang belum tersentuh dia untuk menunaikan sholat, mohon berikan sentuhan di hatinya. Seorang ibu datang ke pesantren, kami saat di lebak bulus. Ada seorang ibu seluruh sekali datang, kenapa bu? anak saya belum sholat, Ustaz. Ibu sudah ajak kan? Minta sholat, sudah. Gimana? Sampai sekarang sulit. Sudah bu, tidak usah diminta lagi. Berdoa saja. Nanti ibu doa, malam bangun, ibu sholat, samping anak, anak tidur, ibu berdoa. Nanti tiga hari lagi, coba datang ke sini. Kita lihat perkembangannya. Subhanallah, bu, hari ketiga, pagi-pagi, bawa nasi uduk, langsung datang. Ustaz, Allah dari jauh. Alhamdulillah, anak saya sudah bisa sholat. Kenapa? Ternyata malam ketiga, bapak bangun. Dipeluk ibu, sambil nangis. Maafkan saya, maafkan saya dengan mama menangis setiap malam sampai hari ini. Ya. Dia katakan, saya bukan gak mau sholat, tapi dulu papa terlalu sibuk. Mama juga demikian, sampai saya ngambil keputusan ayatnya, mau papa sholat, sudah. Kalian bimbing, kalian ajarkan, ibunya menangis, berpelukan. Besoknya minta santri dari kami untuk mengajarkan. Sampai sekarang hafalan Qur'an sudah banyak. Bukan hanya sholatnya, hafalan Qur'annya luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi tidak mungkin mencapai mimpi kecuali dengan ikhtiar. Nah, misalnya ikhtiar masih kita tidak. Kita akan berakhir dulu, teruskan dulu sebentar. Ya. Tidak cukup dengan ikhtiar dunia. Karena segala baik dan buruk terjadi atau tidak yang menetapkan bukan manusia. Karena Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi itu semua. Maka ikhtiar selalu harus diselingi dengan tawakal dalam bentuk ibadah pendekatan kepada Allah. Tawakal. Rasulullah berikhtiar mencari tempat terbaik, ditemukan buah bilah tahanus di situ. Apa yang dilakukan dalam tahanusnya? Pendekatan kepada Allah. Ya. Bapak sudah siap-siap tenaga ke Nabi segala rupa, kalau Allah mengatakan tidak terjadi, maka tidak. Beberapa waktu lalu saya diundang ke UGM memberikan kuliah umum. Itu ada 7 pembicara. Ya. Yang lain menyampaikan tentang minyak dan sebagai 7 pembicara termasuk saya. Kemudian kita diskusi. Yang menarik, sebelum acara itu dimulai, ada salah satu peserta yang beliau pernah tugas diaman menyampaikan, Pak, kami saat giling pengeboran itu, Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, mengebor sampai kedalaman 430 meter ke bawah. Sudah muncul situasi, kata beliau itu, orang sudah putus asa. Sudah paham lah, kalau gagal pengeboran itu resiko sudah banyak. Sudah sampai ke 400, kisaran 220 meter, ya. Sudah mulai disimpulkan ini gak mungkin, gak akan dapat dan sebagainya. Masya Allah. Saat makhluk semua sudah mengangkat tangan, itu tandanya satu kali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebut dirinya dengan Khalik, ya. Quran surah 15 ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq khaliqul bashar, ya. Saat hamba Tuhan Muhammad berfirman pada malaikat, saya Khalik akan mencipta seorang makhluk manusia. Itu tandanya, saat makhluk sudah tidak bisa mengatasi, tandanya Allah Khalik yang langsung ingin memberikan. Maka berdoalah kepada Allah orang-orang ini. Ketika meminta kepada Allah, Masya Allah, 430 meter, di luar jatuh, tis, tiba-tiba memancar. Minyaknya luar biasa. Dan banyak sekali yang terlihat, kecawa. Luar biasa. Jadi kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu, yang paling Allah dibuat manusia tidak bisa mengatasi. Yang paling luar biasa, kalau antum masih punya prinsip, bisa saya atasi dengan diri saya, oleh Allah akan dibiarkan. Akan dibiarkan. Ya. Ini kisah nyata, ada seorang di Indonesia. Indonesia, ini salah fatal. Ya. Beliau kerja di pom bensin. Masya Allah, tipsnya saja 10 juta, Pak. Tipsnya 10 juta. Tapi diberikan tugas untuk mengoplos, pertama, oplos dengan premium, ya, dan macam-macam. Nah, gitu. Itu 10 juta. Yang unik, ketika dapat yang tidak halal itu dan tidak penyit itu dibawa ke rumah. Hati-hati, yang haram masuk ke perut. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1015. Kalau di Al-Arba'in paling gampang nomor 10. Ya, tsumadzakara rajula yudhiru safar ash'ada aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa' fa qala ya rab ya rab. Masyaallah. Ada seorang laki menempuh perjalanan panjang mengangkat tangannya ke langit berdoa menyebut nama Allah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Rabb, ya Rabb. Kata Nabi, anta yustajabu li dzalik. Bagaimana doamu bisa jawab? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ternyata kaman amu haram, makanannya haram. Balbasu haram, pakaiannya haram. Mashrabu haram dan minumannya haram. Wa budiyatu haram dan perangkat hidupnya haram. Perhatikan ya, saya ilustrasikan. Kalau Bapak Ibu minum misalnya yang haram masuk ke perut kita menjadi darah, maka itu akan beredar masuk ke seluruh kelenjar tubuh kita. Kalau masuk ke telinga, maka akan jadi sumbatan. turun ayat wa fi adzanihim waqa, ada orang yang di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau dengan yang baik-baik, dengan taklim, dengan adat itu enggak kedengaran. Tapi kalau orang dengan maksiat, misal maksiat macam-macam yang tidak bermanfaat itu cepat ikut berpartisipasi. Kalau masuk ke mata, mata itu bahasa Arabnya ayyun, jamaknya ayyunun. Mata fisiknya, pandangannya ada dua. Pandangan fisik disebut dengan basar. Al-Isra ayat ke-36. Inna sam'a wal basar. Ini aqua, minuman. Ini handphone. Itu basar. Tapi ada yang disebut dengan mata hati, pandangan kebaikan, disebut dengan basirah. Bani insanu ala nafsihi basirah. Basirah. Ini handphone, handphone saya. Yang mengatakan handphone saya, ini handphone saudara saya, itu basirah. Sama-sama handphone, itu basar. Kalau haram masuk, menutup kepada basirah yang tertutup pandangan kebaikannya, dia tidak bisa bedakan. Kalau dia yang baik-baik tidak ada getaran, orang ke masjid tidak tersentuh, dengar yang baca Quran tidak ada getaran, lihat yang menunaikan sholat tidak ada getaran, tapi lihat yang maksiat cepat sekali. Bahkan ada orang yang subhanallah masuk masjid, pulang dari masjid, ini kayak sendal saya dipakai saja, padahal ke masjid tidak pakai sendal, basirahnya tidak ada. Di basirah tidak ada. Turun ayat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubi wa ala sabrihi wa insyaallah. Dan turun 179 Al-A'raf, ya, balaqad darar li jahannam katsiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya hati tidak bisa mencerna kebaikan, punya mata enggak bisa lihat, punya telinga walahum adzanun la yasma'una biha, punya telinga enggak bisa dengar. Berbahaya, Bapak Ibu sekalian, yang haram masuk ke dalam diri bermasalah. Orang ini bermasalah, tapi saking sayangnya Allah. Kalau ada orang berbuat maksiat, itu Allah saking sayangnya, jangan dulu meninggal sebelum kau bapak dikasih hidayah. Telinga masih dipertengahkan agar orang tidak mau dengar. Kalau Allah berkehendak, agar itu hanya kedengaran oleh orang yang mau sholat. Kalau Allah berkehendak, tapi yang tidak sholat pun, yang bukan muslim pun, itu mendengar adzan. Tak mau dengar adzan, pulang ke rumah, bapaknya, anaknya langsung diperlihatkan, anaknya yang TK pulang langsung ganti baju pakai sarung pergi ke masjid di hadapan pandangannya, nggak bisa lewat, tidak bisa lewat oleh dia. Yang paling menarik, kalau itu tidak mampu juga, maka Allah kirimkan yang terakhir lewat musibah, ya masalah. Dibuat sakit anak yang tadi, yang sakit bukan orang itu, tapi anak. Uniknya, setiap sakit berobat kemana-mana, dokter angkat tangan hilang. Setiap bulan itu habis 11 juta. Tadi tipsnya berapa? 10 juta. Biaya obat berapa? 11. Sisanya berapa? 10 juta. Dan capek, cari lagi tutupi penyakit, cari lagi tutupi penyakit. Yang dimakan jadi tidak ada. Persoalan semakin bertambah. Puncaknya, tadinya punya keyakinan sakit obati, ayo silakan obati. Setelah capek baru datang konsultasi. Kira-kira saya kenapa? Tinggal dibalikin, menurut anda kenapa? Bagaimana? Pekerjaannya macam-macam. Lalu cerita mulai, Pak, saya begini-begini. Gampang, sudah tinggalkan. Ya, memang tidak mudah ya, tidak mudah, tapi coba tinggalkan. Masya Allah, saat ditinggalkan itu, sederhana. Saat ditinggalkan itu, pindah pada pekerjaan yang lebih baik, jadi supir taksi, Pak, Bu. Taksiku yang kuning itu. Masya Allah. Saat pindah profesi di supir taksi, baru pindah saja penyakit di alami dicabut oleh Allah. Tidak pergi ke dokter, tidak minum obat, dicabut oleh Allah. Pendekatan dengan Allah, ketika anda mendekat, prinsip selanjutnya ta'abbud layani, Nabi mendekat kepada Allah turun al-haq, kita mendekat kepada Allah turun puasa, diturunkan oleh Allah. Ketika pindah profesi, sehari cuma dapat 50 ribu dibawa ke rumah, tapi hebatnya setiap bulan itu selalu lebih uang. Lalu 50 ribu lebih, coba pilih mana, 10 juta gak pernah cukup, 50 ribu lebih daripada cukup, pilih mana? Karena pilihan ketiga ya. Tidak mudah ya. Kita berhenti dulu di sini barangkali untuk bahasan kita. Ada waktu sekitar 5 menit. Ya, kalau ingin bertanya sampai kita masuk kepada pohon, ya ada 11.53 sampai 54. Kalau Bapak Ibu ada yang bertanya atau yang ditanyakan, saya perkenankan. Kalau tidak ada, barangkali saya cukupkan dulu untuk menyempurnakan wudu supaya nanti saat adzan kita sudah bisa bersiap-siap menunaikan salat sunnah dan rukun berjamaah. Kita berhenti dulu di sini. Bahasannya ini baru belum setengah hadis ya, masih agak panjang. Ini baru sekitar 4 baris saja. Cukup? Jelas, Nurayani? Baik, sama hukumnya. Kalau sudah jelas, jangan bertanya ya. Cukup jangan bertanya. Lantas alu masyari ikut dan alu tersukup. Sekiranya kita sini Nurayani kita hari ini, semoga Allah memberikan kebaikan pada Bapak Ibu seluruhnya. Saya ingin berikan pengumuman dulu. Yang pertama, insya Allah buku kami yang tentang Idul Adha, Tugunan Sunnah Idul Adha, Tugunan Praktis Idul Adha, itu insya Allah sudah selesai dicetak, nanti mungkin hari Senin besok saya bawa ya. Jadi kalau ada yang lihat Pak Jubasin atau Pak Abbas ya, ada yang diperlukan, silakan nanti benar-benar bisa dimanfaatkan ya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang ingin menyempurnakan pelajaran, saya lihat tadi ada yang dari Awang Islam juga yang di sini ingin menyempurnakan pelajaran tentang pengelolaan jiwa, itu di Al-Azhar kita akan kembali lagi mulai ini Pak Alamang Gilmin di Al-Azhar kajian Tazkiyat Nafs, insya Allah besok. Saya kira itu saja informasinya. Semoga Allah memberikan kebaikan. Mohon maafkan saya bila ada yang keliru, tutup kesalahan saya. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat peserta yang lebih baik sesuai dengan pemahaman sunnah. Maafkan saya. Kita akhiri dengan doa kepada Nabi Hadis. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.